Nah, dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa kita, ya, tidak apa namanya itu dengan bahasa kita, ispokoe gitu ya. Karena kamu salah, ya sudah salah situ. Nah, tidak saklek, tidak seperti itu Allah Azza wa Jalla. Namun hatta ya'tazira ilaihim, sampai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kelonggaran kepada mereka. Jadi ketika sudah diberikan kelonggaran oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, sudah diberikan udzur, sudah diberikan toleransi kepada mereka, kemudian kalau mereka tetap masih menerjang, masih melanggar, masih melakukan pelanggaran, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya, akan menyiksanya. Nah, wa li ajli dzalik arsala rusulahu, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya. Tayyib. Wa anzala kutubah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Tujuannya i'dzaran wa inzaran, sebagai bentuk toleransi, bentuk uzur, ya, pemberian maaf, ya, pemberian kelonggaran dari Allah Azza wa Jalla, juga sebagai inzar, pemberi peringatan. Nah, wa hadza ghayatul majdi, dan ini merupakan puncak dari, ya, sifat kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ihsan, sama dengan al majd, atau al majd ini sifat yang terpuji. Naam. Al majdi yakni sifat yang terpuji, kemudian ihsan sifat, ya, baik atau berbuat baik. Naam. Wa nihayatul kamal, dan ini merupakan puncak dari kesempurnaan. Jadi kesimpulan dari penjelasan beliau, naam, bahwa pada dua hadis dengan tiga riwayat tadi, atau tiga apa namanya model periwayatan tadi, di situ terkumpulkan yang pertama sifat kecemburuan, kemudian juga yang kedua pemberian maaf. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun zat yang memiliki sifat, ya, cemburu yang sangat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta, tidak asal-asalan dalam mengazab, menyiksa, menghukum hamba-hambanya yang terjatuh dalam kemaksiatan atau pelanggaran. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan udzur, memberikan toleransi kepada mereka terlebih dahulu dengan diutusnya para rasul dan juga diturunkan kitab-kitab ke muka bumi ini. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lihat manusia. Qala rahimahullah, fa inna katsiran mimman tashtaddu ghiratuhu minal makhluqin, sesungguhnya banyak dari orang yang sifat kecemburuannya itu sangat, ya, minal makhlukin, dari kalangan makhluk manusia, tahmiluhu syiddatul ghirah, menjadikan sifat kecemburuannya yang sangat, ya, ala sur'atil iqa', menjadikan dia terlalu cepat untuk, naam, bertindak. Wal'uqubah, dan terlalu cepat untuk memberikan hukuman. Min ghairi i'adhari minhu, tanpa memberikan kelonggaran, ya, pemaafan dan toleransi terlebih dahulu. Ini manusia. Di antara manusia yang memiliki sifat kecemburuan yang tinggi, ya, sifat perhatian yang lebih, ya, ketika dia melihat satu kesalahan dari yang melanggar, sudah langsung dihabiskan, langsung dihabisi, tidak ada maaf, tidak ada ampun, tidak ada toleransi. Ini manusia. Nah, wa min ghairi qabulin li'udhri man i'tadhar ilaihi. Dan dia pun tidak akan mau untuk menerima maaf dari orang yang i'tadhar ilaihi, minta udzur, minta maaf kepada dia. Bal yakunu lahu fi nafsil amri udhrun, padahal perkara yang menimpanya, ya, sebetulnya itu ada kelonggaran, atau dengan bahasa lain, kalau dia sendiri yang terjatuh dalam perbuatan tersebut, dia pun suka untuk diberikan kelonggaran. Nah, wala tada'ahu syiddatul ghirah, namun karena dia memiliki sifat cemburu yang lebih, dia pun tidak membiarkan, tidak memberikan celah adanya di situ kelonggaran. Salah ya salah sudah. Nah, kecemburuan dia tidak menerima ayyak bala udhrohu, tidak mau menerima udhur, permohonan maaf dari pihak yang bersalah tadi. Padahal kalau dirinya bersalah itu sangat berharap kalau di situ ada naam kelonggaran. Wa katsirun mimman yaqbalul ma'adzir, dan banyak dari kalangan manusia yang yaqbalul ma'adzir, menerima permohonan maaf, menerima permohonan toleransi dan kelonggaran dari pihak yang bersalah. Yahmiluhu ala qabuliha qillatul ghirah, yang menjadikan dia untuk gampang menerima permohonan maaf tadi dikarenakan qillatul ghirah, sangat minimnya, sangat kecilnya, sangat sedikitnya sifat kecemburuan yang ada pada dirinya. Ya, tidak memiliki perhatian, tidak memiliki sifat kecemburuan. Ya, siapapun yang bersalah tidak dikoreksi terlebih dahulu, ini layak enggak untuk dimaafkan, ini layak enggak untuk diberikan kelonggaran. Nah, pokoknya maaf, dimaafkan. Minta udzur, dikasih udzur. Minta kelonggaran, dikasih kelonggaran. Tayyib. Hatta yatawassa'a fi turqil ma'adzir, sampai dia pun bermudah-mudahan dalam pembahasan atau perkara-perkara yang di situ ada permohonan untuk diberikan kelonggaran. Wa yara udhran ma laisa bi'udhrin, bahkan dia pun memandang sesuatu yang sebetulnya itu tidak ada kelonggaran, namun dia anggap itu sebagai sesuatu yang harus diberikan kelonggaran, diberikan udhur, toleransi. Hatta ya'tadhiru katsiran minhum bil qadar, sampai-sampai di antara mereka pun ada yang ya minta udzur, menjadikan alasannya dengan takdir, minta kelonggaran kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kelonggaran kepada Allah Azza wa Jalla dengan takdir. Sebagaimana yang kisah yang ma'ruf, seingat saya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, naam, ada seorang pencuri, qadarullah ketangkap, ketahuan. Kemudian ketika mau dihakimi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, cuman jangan lupa itu terkait dengan pembahasan Qadariyah ini ataukah dengan Jabriyah ya. Daripada salah enggak usah kita sampaikan. Walhasil ada di antara hamba ataukah manusia yang berdalilkan, berlandaskan ataupun berhujjah dengan takdir. Yani ya, saya mencuri ini karena takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, kayaknya terkait dengan tadinya persis. Jadi dia berhujjah dengan takdir. Pencuri itu ketika tertangkap kemudian dihakimi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan minta uzur, minta kelonggaran, minta maaf. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya terjatuh pada pencurian ini karena merupakan semata-mata takdir dari Allah Azza wa Jalla. sehingga ya saya mohon untuk dimaafkan, dibebaskan, karena saya sekedar menjalani takdir saja. Nah, ini ucapan permohonan maaf, permohonan udzur dari seorang pencuri. Sudah mencuri, ya, yang dicuri kelangan, sambat, ketika ketahuan pelakunya, ternyata pelakunya minta udzur. Ya, mohon maaf saya itu melakukan pelanggaran ini karena takdir, jadi jangan disiksa saya. Akhirnya apa jawaban Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, "Taib, kalau seperti itu, kalau begitu, maka terimalah, siap-siap untuk tanganmu kami tebas, kami potong ya pergelangan tangannya, dan kami akan memotong itu pun juga karena takdir Allah azza wajalla. Jadi sampean nyuri, sampean nyolong itu ya takdir, kami motong tangan sampean juga takdir. Jadi padha-padha takdir ini." Nah, makanya sudah pencuri itu pun ya menerima. Nah, meskipun dengan apa namanya itu ya harapan supaya dibebaskan, supaya tidak di apa namanya jatuh hukuman potong tangan tadi. Tayyib. Lah ini karena tadi sedikitnya bahkan sangat minimnya sifat kecemburuan yang ada pada diri seorang sampai-sampai dia pun berhujjah dengan takdir. Ya. Nah, wa kullun minhuma ghairu mamduh 'ala al-itlaq. Kedua-duanya ini tidaklah terpuji secara mutlak, secara keumuman. Sehingga yang benar, naam, kapan seseorang itu akan memberikan maaf dan kapan seseorang itu akan lebih dominan sifat kecemburuannya sehingga dia pun tidak akan memaafkannya. Ya, ini sesuai dengan hikmah. Ya, kapan pemberian pelonggaran itu diletakkan dan kapan tidak memberikan kelonggaran itu diposisikan. Waqad shoha 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala, dan sungguh telah sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam bahwasanya beliau bersabda, inna minal ghirati ma yuhibbuhallah, sesungguhnya di antara sifat kecemburuan, ma yuhibbuhallah, ada yang dicintai oleh Allah azza wajal, wa minha ma yubghiduhullah, dan di antara sifat kecemburuan itu ada yang dibenci, ya, yang dimurkai oleh Allah azza wajal. Tentunya sifat kecemburuan yang disukai oleh Allah azza wajalla yang diletakkan pada tempatnya, kemudian sifat kecemburuan yang dibenci, dimurkai oleh Allah azza wajalla apabila diletakkan tidak pada tempatnya, tidak pada posisinya. Nah, kemudian setelahnya di kitab yang ana pegang ada sedikit perbedaan dengan apa nama yang kami cek di Maktabah Syamilah dengan pula di sebagian kitab yang antum pegang. Di kitab mana tertulis, fallati yubghiduhallah al-ghirah fi ribah, allati yubghiduhallah al-ghirah fi ribah. Nah, setelah kami cek, yang banyak kami dapatkan, fallati yubghiduhallah al-ghirah fi ghairi riba. Nah, dan di sebagian antum yang cetakan yang berbeda juga seperti ini. Ya, al-ghirah fi ghairi riba. Gitu Ridho. Tayyib. Dan hadis ini sahih di kitab yang napekan di sini ada ta'liq. Hadisnya hasan, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Dan riwayat yang kami dapatkan dalam naam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i juga fi ghairi riba. Seperti itu. Fallati yubghiduhullah al-ghira fi ghairi riba. Kemudian terkait dengan makna riba itu sendiri, ana kurang bisa memahami. Nah, adapun secara asal yang kami pahami dari riba ya keraguan. Tapi maksud dari potongan terakhir tadi, falati bughidahullah al-ghirafur riba, wallahu a'lam. Yang jelas dari potongan hadis yang pertama bahwa di antara sifat kecemburuan ada yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan ada yang dibenci. Yang dicintai ada yang diposisikan pada tempatnya, yang dibenci yang tidak diposisikan pada tempatnya. Lebih jelas dengan keterangan al-muallif. Wa innamal mamduhu, yang terpuji dari sifat kecemburuan itu, iqtiranul ghirati bil udhri, digandengkan antara sifat kecemburuan dengan pemberian udzur, pemberian maaf, kelonggaran. Ya, cemburu iya, perhatian yang sangat iya, namun pemberian maaf juga iya. Nah, fayaghuru fi mahallil ghirah, sehingga yang tepat dia yaghuru, ya, dalam bahasa kita jengkel, cemburu, fi mahallil ghirah, pada keadaan yang memang mengharuskan di situ dia jengkel, cemburu. Ya, misalkan istrinya diboncengkan oleh orang lain, ini pas dia jengkel, dia marah. Nah, wa ya'dziru fi mawdi'il udhri, kemudian dia pun harus memberikan udzur, memberikan maaf pada kondisi yang memang mengharuskan di situ ada udzur. Misalkan istrinya kecelakaan di tengah jalan, enggak ada orang wanita yang menolong, yang ada cuma laki-laki. Qadarullah, istrinya dibopong minggir men ra ketabrak truk kan itu. Di situ harusnya dia memberikan udzur. Ya, daripada istriku ketabrak ketrindes mobil gitu ya, sudah tak maafkan. Harusnya gitu. Wa man kana hakadha fa huwal mamduhu haqqan. Maka siapa saja yang memiliki sifat seperti ini, dia memiliki sifat yang terpuji. Dia layak untuk disanjung, dia layak untuk dipuji secara na'am, pasti secara benar. Nah, sehingga kesimpulannya, kapan dia harus emosi? Emosi dalam tanda kutip ya. Nah, karena mempunyai kecemburuan yang tinggi terkait dengan dirinya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan orang lain, dan kapan dia pun memberikan sifat ya atau sikap toleransi kepada pihak yang ketiga ataupun yang kedua. Nah, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Atau karena ini pembahasan panjang, ya kalau kita lanjut setelah azan kayaknya nggak tahu sampai jam berapa, mungkin selanjutnya kita dengarkan pada kesempatan yang akan datang saja. Nah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.